إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم أجمعين برتقوالح kepada الله Subhanahu wa ta'ala. Kenalilah Allah, baik saat kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Sungguh di dunia dan akhirat kelak kita akan selamat karena takwa. Kenalilah Allah dengan penuh ketundukan, dengan penuh cinta, dengan penuh pengagungan dan ibadah yang maksimal dengan diiringi pengharapan akan ridhanya serta berupaya menjauhkan diri dari melakukan kemaksiatan yang diiringi rasa takut akan pedihnya siksaannya. Kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengupayakan ketaatan di masa kita masih memiliki peluang untuk memperoleh takdir terbaiknya. Sebelum kita semua memasuki suatu masa ketika memperbanyak amalan saleh hanya sebatas angan-angan saja dan yang ada adalah penyesalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh sedikit pun oleh azab dan tidak bersedih hati. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah, sungguh ia termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan memperoleh kemenangan darinya. Sehingga manakala ia terjerumus ke dalam kebinasaan atau kehancuran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera menyelamatkannya serta memudahkannya untuk berlepas diri dari kehancuran tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan orang-orang yang selamat. Merupakan golongan-golongan yang selamat. Merupakan golongan-golongan yang meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh generasi terdahulu, baik para anbiya, para nabi-nabi kita, para salafus salih, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkait hal ini, Tidakkah sampai kepada kita sebuah kisah atau sebuah informasi tentang sosok mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mustafa, nabi yang dijuluki Al-Amin, Sayyidul Muttaqin, tuannya orang-orang yang bertakwa. Yaitu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah dalam rangka apa? Untuk suatu perjalanan hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Di saat keduanya bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy hingga perasaan takut menyelimuti mereka. Pada saat seperti itu, di suatu yang boleh dikatakan genting dan keduanya terancam dibunuh orang-orang musyrik, Allah selamatkan keduanya dari bahaya yang mengancam. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa pada saat itu Abu Bakar berkata lantaran takutnya, "Ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila qadamaihi la absarana." Wahai Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat kedua kakinya, sungguh ia akan melihat dan mengetahui keberadaan kita. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang mana orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah berada di depan gua tersebut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka dengan caranya. Allah subhanahu wa ta'ala membuat mata mereka tidak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka melihat ke bawah, yaitu mereka melihat ke kaki mereka, mereka pasti akan melihat kita ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan optimis dan keyakinannya akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Beliau berkata, "La tahzan ya Abu Bakar. Inna Allah ma'ana. Ma dhannuka ya Abu Bakr bithnaini Allahu thalithuhuma." Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar. Tidakkah engkau tahu bahwasanya orang ketiga dari kita berdua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menolong kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan nabinya dari ancaman yang sangat besar, yang seandainya mereka didapatkan ketika itu, bisa saja mereka dibunuh. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan keduanya, Allah selamatkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kita juga bisa melihat sebuah kisah dari Nabiullah Yunus alaihi salam. Kita insyaallah sudah pernah mendengarkan peristiwa yang dialami Nabiullah Yunus alaihi salam ketika ia pergi dan menghindarkan diri dari kaumnya yang membangkang atas dakwah Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabiullah Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kemarahan beliau terhadap kaumnya sehingga beliau meninggalkan. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabiullah Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya dengan menaiki sebuah kapal, entah menuju kemana. Nabiullah Yunus alaihi salam beserta penumpang kapal yang lainnya, ketika di tengah perjalanan terjadi suatu hal yang mengejutkan, yaitu tiba-tiba saja kapal tersebut dihantam oleh ombak dan badai serta petir yang mereka duga kemungkinan besar muatan kapal tersebut melebihi dari kapasitasnya. Sehingga penumpang kapal berinisiatif untuk membuang sebagian besar dari barang-barang bawaan mereka sehingga kapal lebih ringan. Namun setelah mereka melakukan hal itu, masih tetap saja kapal bergoyang dengan dahsyat. Sehingga mereka kembali berdiskusi agar membuang atau menenggelamkan salah seorang dari penumpang kapal tersebut. Caranya, mereka mengadakan qur'ah atau undian. Siapa yang jatuh namanya, maka dialah yang akan dibuang atau ditenggelamkan. Setelah dilakukan qur'ah, undian, ternyata nama Nabi Yunus alaihi salam jatuh. Tentunya penumpang kapal tersebut tahu siapa Nabi Yunus alaihi salam. Beliau adalah orang soleh. Beliau adalah orang alim. Mereka punya perasaan. Tidak mungkin mereka mau membuang seorang soleh dan alim. Sehingga mereka mengulang qur'ah dan undian tersebut. Dan yang kedua kalinya tetap Nabi Yunus alaihi salam yang jatuh namanya. Kemudian diulang lagi sampai tiga kali, Nabi Yunus alaihi salam tetap adalah orang yang jatuh namanya. Sehingga Nabi Yunus alaihi salam merasa mungkin dirinya memang pantas untuk ditenggelamkan ketika itu. Setelah itu Nabi Yunus alaihi salam ditenggelamkan di tengah lautan. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, beliau ditelan oleh ikan yang sangat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki cara untuk menyelamatkan beliau. Ketika beliau ditelan ikan, beliau tidak dikunyah oleh ikan. Sehingga beliau masih hidup di dalam perut ikan. Kemudian Nabiullah Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perut ikan. Sampai-sampai disebutkan sebagian riwayat, beliau di dalam perut ikan, pagi hari ditelan, sore sudah dimuntahkan. Ada juga yang mengatakan selama 3 hari, ada juga yang mengatakan selama 40 hari. Wallahu alam yang benar yang mana. Dan tidak ada riwayat yang pasti. Namun, yang pasti adalah ketika beliau dimuntahkan oleh ikan, badan beliau sangat kurus. Tidak tersisa sedikit pun daging dari tubuhnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam perut ikan? Nabi Yunus alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang yang zalim. Nabiullah Yunus alaihi salam mengakui kesalahan yang beliau lakukan. Namun seorang nabi, bahkan Nabi Yunus alaihi salam termasuk nabi yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sebelum ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menekankan, wa inna Yunusa laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar merupakan Rasul kami. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya Nabi Yunus itu bukan orang-orang yang sering berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus pasti berada di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah dua contoh di masa lalu yang kita yakin akan kebenarannya. Tentu masih banyak contoh yang lain yang menggambarkan bagaimana seorang hamba selamat dari berbagai ragam bahaya yang mengancam jiwa, mengancam duka, lara dan kesedihan karena ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan ketakwaan kita, kita bisa meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa terhindar dari azab neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.